إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد Anak-anak Ustaz, para santriwan santriwati, kaum muslimin dan muslimat, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang sangat besar berupa taufik dan hidayah untuk bersabar duduk di majlis ilmu yang mudah-mudahan di dalamnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ilmu yang dengannya menuntun kita menuju jalan yang diridai, dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir, amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tampaknya angin mulai bertiup. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa na'udhu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan dari angin yang engkau kirimkan, kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan yang dia bawa. Dan kami memohon perlindungan kepadamu dari keburukan angin tersebut, keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan yang dibawa olehnya, amin ya rabbal alamin. Allahumma allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Pada pertemuan kali ini kita memasuki adab yang ke-9 dari adab-adab yang hendaknya diperhatikan oleh ahlul ilmi, oleh orang yang berilmu, oleh para ustaz, para guru-guru, orang-orang yang dianggap berilmu, orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepadanya ilmu-ilmu. Adab yang ke-9 yang hendaknya dia perhatikan, dan ini merupakan adab yang sangat panjang, mudah-mudahan kita dapat menuntaskannya dalam satu pertemuan di malam hari ini. Kalaupun tidak, maka kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Penulis mengatakan an yutahhira batinahu wa zahirahu min al akhlaqir radiyati wa ya'muruhu bil akhlaqir radiyah. Adab ke-9 yang hendaknya diperhatikan oleh seorang yang berilmu, kata penulis. Siapa penulis buku yang sedang kita bahas ini? Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Ibnu Jama'ah mengatakan hendaknya orang yang alim, ahli ilmu, membersihkan batin dan lahirnya dari akhlak-akhlak tercela dan mengisinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Perhatikan, orang yang berilmu hendaknya dia membersihkan baik luar ataupun dalamnya, batin ataupun zahirnya, yang ada di dalam dirinya ataupun lahiriahnya, dia harus sucikan itu, dia harus bersihkan dari akhlak-akhlak yang tercela. Dan mentakmir atau imarah, yaitu menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Ini adalah adab yang sangat agung, di antara adab yang sangat ditekankan untuk diperhatikan oleh orang yang berilmu, seorang guru, seorang ustaz, seorang buya, atau para santri sekalipun yang telah belajar ilmu syar'i, hendaknya dia hiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia, dan menghindari akhlak-akhlak yang tercela. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara akhlak-akhlak yang tercela adalah, beliau sebutkan banyak sekali akhlak-akhlak yang tercela, dan nanti juga ditutup dengan menyebutkan sebahagian akhlak-akhlak yang terpuji. Hadirin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan hadirat, ketahuilah bahwasannya kesempurnaan diri itu dibuktikan dengan dua hal. Maksud dibuktikan di sini adalah kita melakukan dua hal ini untuk mencapai kesempurnaan diri kita. Tentunya kita tidak bisa sempurna. Ya. Di antara ketidaksempurnaan kita adalah kita akan selalu jatuh pada dosa dan kesalahan. Dan itu sesuatu yang pasti. Nabi mengatakan kullu bani adama khata. Setiap bani Adam itu khata, yaitu melakukan kesalahan. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan, kalaupun seandainya kalian tidak bersalah, maka Allah akan datangkan orang lain yang pasti bersalah, pasti melakukan dosa. Ya. Maka tidak ada manusia yang sempurna, namun kita dituntut untuk mencapai suatu kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu tidaklah dicapai kecuali dengan melakukan dua hal yang disebutkan oleh penulis di adab yang kesembilan ini. Yang pertama adalah takhliyatun nafsi minar radail, yaitu kita membebaskan diri dan jiwa kita dari akhlak-akhlak yang tercela. Kita sucikan diri kita dari akhlak-akhlak yang tidak baik, baik lahir kita ataupun batin kita. Tidak menampakkan akhlak-akhlak yang terpuji, namun di dalam hatinya tersimpan banyak akhlak-akhlak yang tercela. Suka hasad kepada orang lain, sedikit-sedikit marah, ya, emosian dan lain sebagainya. Dan yang kedua, tahliyatun nafsi bil fadail, yaitu menghiasi dan memperindah diri kita dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Ketika dua hal ini kita lakukan, maka kita akan mencapai kesempurnaan diri sebagai seorang manusia. Dan manusia berbeda-beda tingkatannya dalam hal ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan semaksimal apa dia membebaskan dirinya dari akhlak yang tercela, dan semaksimal apa dia memperindah dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Ketika seorang hamba dia terus melakukan dua hal ini, yaitu mensucikan dirinya dari akhlak yang tercela, menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji, maka dengannya dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat insyaallah ta'ala. Dan penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara akhlak-akhlak yang tercela, ya, adalah al-ghillu, ya. Yang pertama beliau sebutkan al-ghillu, al-ghillu itu artinya adalah kebencian, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu." Ya Allah, jangan adakan di dalam hati kami ini kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Ini di antara akhlak yang tercela yang disebutkan oleh penulis. Yang kedua adalah al-hasad, yaitu hasad. Apa itu hasad? Hasad itu kita iri, dengki atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, dan berharap kita nikmat yang ada pada diri orang lain itu binasa, diangkat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini namanya adalah hasad. Kita lihat dia, masya Allah, dia hafalannya kuat, saya pengen seperti itu. Bagaimana kalau saya di posisi dia, dia di posisi saya? Ya, ini namanya adalah hasad dan dengki, tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada sebahagian dari kita. Kemudian selanjutnya adalah al-baghyu. Al-baghyu adalah pelanggaran, yakni kita melampaui batas, itu namanya adalah baghyun. Kemudian wal ghadabu li ghairillahi ta'ala, marah bukan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Marah boleh atau tidak? Boleh tidak marah itu? Boleh, asal karena Allah, karena agama Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab walakal jannah. Nabi mengulangi, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ini adalah marah yang tercela, marah yang tidak dibolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah marah. Bukan berarti beliau tidak pernah marah. Nabi kita juga pernah marah ketika ada batasan-batasan Allah yang dilanggar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal mendakwahkan Islam, ya, kemudian pergi ke suatu tempat namanya Dhatu Anwar, diikuti oleh beberapa pengikutnya, beberapa sahabat. Karena kejahilan mereka, karena baru masuk Islam, ya, masih melekat kejahiliahan mereka, apa kata mereka kepada Nabi? Wahai Rasul, ija'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Buatkan untuk kami dhatu anwat. Dhatu anwat itu pohon yang dibuat oleh kaum jahiliyah, tempat meletakkan pedang-pedang mereka, dan tempat itu diagungkan oleh mereka. Ya, buat kami seperti itu juga. Ya, buatkan kami seperti itu, sebagaimana mereka juga memiliki itu, tempat yang kami agung-agungkan. Ya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, mereka, Nabi sambil marah mengatakan kepada para sahabat, tapi marahnya Nabi karena Allah. Ya. Beliau mengatakan, apakah ini adalah sebagaimana perkataannya Musa, kaum Nabi Musa kepada Musa, ya, yang mana mereka mengatakan, ija'al lana ilah, buat untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan juga. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah dalam rangka menegur mereka. Pernah juga ada para sahabat yang bertanya tentang ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibadah lahirnya Nabi, lahiriahnya yang tampak sama kami sudah tahu, ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah diampuni dosanya yang sudah lalu dan juga dosa-dosanya yang akan datang, ya. Nah, kami ingin, ya, menambah ibadah, memaksimalkan ibadah, karena kami adalah orang yang tidak ada jaminan itu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dosa-dosa kami tidak ada jaminan diampun oleh Allah, baik yang akan datang ataupun yang telah lampau. Maka mereka mengatakan, saya akan berpuasa dan tidak pernah berbuka. Kemudian sebahagian lain mengatakan, saya tidak akan menikah biar bisa fokus ibadah. Nabi dia menikah, banyak istrinya karena beliau sudah diampuni, itu menurut mereka, ya. ibadah sedikit pun dosa-dosanya sudah diampuni. Begitu kira-kira menurut mereka. Dan saya tidak akan pernah tidur malam, saya akan terus bangun untuk melakukan tahajud. Mendengar berita tersebut, Nabi marah. Ya, Nabi marah mengatakan, sesungguhnya yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian adalah aku. Aku yang paling bertakwa kepada Allah. Namun aku berpuasa dan aku juga berbuka, kata Nabi. Ya, hari ini saya berpuasa, besok berbuka. Mana berpuasa, berbuka lagi. Tidak berpuasa terus-terusan. Aqumu wa anam. Ya. Aqumu wa arqud. Saya juga bangun malam, tapi terkadang juga saya tidur. Wa atazawwajun nisa. Dan saya juga menikahi kaum wanita, dan saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Yakni jangan menganggap dengan begitu kalian lebih hebat gitu. Kalian lebih bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Marah yang tercela itu adalah marah bukan karena Allah tabaraka wa taala. Kemudian al-ghisyu. Al-ghisyu ini adalah kecurangan. Enggak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghasyana falaysa minna. Yang berbuat curang di antara kami, maka sebenarnya dia bukan bagian dari kami. Kemudian selanjutnya wal kibru, sombong. Wal riya'u, riya. Wal ujubu, ujub. Apa itu ujub? Takjub dengan diri sendiri, memuji-muji diri sendiri. Ya. Wasum'atu, sum'ah. Sum'ah ini temannya riya. Kalau riya itu ingin dilihat orang agar orang memuji kita, sedangkan sum'ah itu ingin didengar orang agar orang memuji kita. Wal bukhlu, bakhil, pelit. Ini juga akhlak yang tercela. Wal khubuthu, khubuthu itu adalah kejahatan. Ya. Wal bataru, bataru itu adalah angkuh. Sebagaimana kata Nabi, wal kibru batarul haq. Ya. Wa ghamtun nas. Sombong itu adalah angkuh terhadap kebenaran. Yakni tidak mau menerima kebenaran. Wa tama'u, tamak. Ini juga diantara akhlak yang tercela. Kecuali kalau kita tamak dalam hal-hal kebaikan, tamak dalam menuntut ilmu, tamak dalam mencari keridhaan Allah tabaraka wa taala. Wal fakhru, bangga diri. Ini kurang lebih sama dengan al-ujubu. Wal khuyala'u, congkak. Ini kurang lebih sama dengan sombong. Khuyala' ini istilah yang disebutkan di dalam hadis yang sudah dipelajari oleh anak-anak ustaz semuanya. Coba siapa yang bisa sebutkan hadisnya yang ada kata khuyala? Innallaha la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Ya, Allah tidak akan memandang orang-orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki khuyala, dengan congkak. Kemudian watanafusu fid dunya, bersaing dalam urusan dunia. Ini juga tercela. Wal mubahatu biha, berhias atau berbangga-bangga dengan itu, dengan kenikmatan dunia. Ini yang disebut oleh Allah tabaraka wa taala di antara maksudnya yang disebutkan di dalam alhaqumut takatsur. Ya, berbangga-bangga telah membuat kalian lalai. Disebutkan oleh al-Imam Jalaluddin Asyuti dalam tafsir Al-Jalalain bahwa diriwayatkan, ya, di antara sabab nuzul, sebab turunnya ayat ini adalah dulu kaum kufar Quraisy, ya, di masa jahiliyah dulu, mereka berbangga-bangga dengan kebaikan yang ada pada mereka dari kebaikan-kebaikan duniawi. Ya. Siapa yang punya yang paling banyak, ya, menduduki jabatan tinggi dari kabilah dia. Ini kabilah kami yang paling banyak menterinya gitu. Ini kabilah kami yang paling banyak orang kayanya. Mereka berbangga-bangga sampai-sampai untuk menghitung itu mereka datang ke kuburan. Kalau enggak percaya tengok nih. Ah, ini belakangnya ad-duri, ad-duri, ad-duri. Ini orang duri semua nih. Yang matinya orang duri semua. Ya. Dan yang mati orang duri ini adalah orang-orang hebat dulunya. Tidak cukup menghitung orang di dunia, membandingkan yang masih hidup, sampai pun mereka ke kuburan untuk menghitung siapa yang paling hebat, yang paling banyak orang hebatnya di antara kita. Makanya Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan untuk takatsur, untuk berlomba-lomba saling banyak. Yang ini tidak boleh. Kemudian selanjutnya wal mudahanatu, al mudahana yaitu menjilat, ya. Menjilat ini kalau seandainya ada kebenaran di depan kita, ya, kebenaran itu terang bagaikan matahari di siang hari, namun dengan menyembunyikan kebenaran atau membolak-balikkan faktanya itu, kita mendapatkan keuntungan dunia, kita lakukan itu. Itu namanya menjilat, ya, agar dapat nikmat dunia dari orang yang kita harapkan, ya. Saya mengetahui ada, ya, salah seorang yang dianggap ulama. Contoh menjilat, ya, contoh menjilat. Di sebuah negara yang tidak bisa kita sebutkan, di mana dia menjabat sebagai orang alim yang akan diminta fatwanya untuk negara tersebut. Suatu ketika, ya, lisannya menyampaikan apa adanya, yang benar yang tampak pada baginya, bahwa amalan ini tidak benar karena berlandaskan hadis yang dhaif atau hadis yang palsu. Ya. Akhirnya oleh penguasa, sang pemberi fatwa ini dilengserkan dari jabatannya. Dilengserkan dari jabatannya. Kenapa? Karena apa yang difatwakan olehnya tidak sesuai dengan keinginan penguasa ini. Tidak lama setelah itu, yang memberikan fatwa ini datang menjilat si penguasa agar jabatannya dikembalikan lagi. Dan sampai sekarang dia masih menjabat, ya, masih menjabat. Dan tentu kita tahu kesudahannya. Tidaklah dia menjabat sebagai pemberi fatwa kecuali fatwa yang dia keluarkan itu mengikuti apa yang diinginkan oleh penguasa tadi. Ya. Dan kita menyaksikan kalau seandainya berjalan sama penguasa ini, orang yang dianggap berilmu itu jalan di belakang. Kalau jalan di depan penguasa ini, maka dia tidak berjalan kecuali dengan menundukkan badan. Ya. Ini namanya menjilat, ya. Kemudian selanjutnya wattazayyunu linnas, berhias untuk manusia. Ini juga dekat dengan yang namanya riya. Wa hubbul madhi bima lam yaf'al, suka dipuji, disanjung untuk sesuatu yang tidak dia buat, untuk sesuatu yang tidak dia kerjakan. Contoh mungkin yang paling dekat, suka menser kebaikan tanpa mengulangkan kebaikan itu yang dia ser itu, siapa yang buat? Agar apa? Agar dia yang dimasyaallahkan, agar dia yang disubhanallahkan, agar dia yang masyaallah keren api tulisannya, ya. Padahal bukan dia yang melakukan kebaikan tersebut, namun dia suka disanjung, dipuji atas kebaikan yang tidak dia buat. Ini juga di antara akhlak yang tercela. Wal'ama an uyubin nasi wal ishtighalu anha bi uyubil khalqi, yaitu menutup mata dari aib sendiri dan menyibukkan diri dengan aib orang lain. Terhadap aib orang lain dia buta. Ya. Maaf. Terhadap aib dirinya sendiri dia buta. Tidak pernah melihat aib diri sendiri. Namun aib orang, ya, seakan-akan matanya itu baru dimasukkan ke dalam air sirih. Pernah memasukkan mata ke dalam air sirih yang katanya itu untuk membersihkan mata. Ya. Kalau dimasukkan ke dalam air sirih itu banyak keluar air mata, baik mata kita. Nanti coba dilakukan. Kalau tahan pedih, ya, kalau tahan pedih. Nah, kepada aib orang matanya, masya Allah, ya, ketemu saja itu aib-aib orang, lalu diceritakan. Namun aib diri sendiri dia buta. Wal hamiyatu wal asabiyatu li ghairillah taala, fanatik dan emosional bukan karena Allah tabaraka wa taala. Ya, kita enggak boleh fanatik kecuali di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Enggak boleh kita fanatik ke kelompok tertentu. Enggak boleh kita fanatik ke orang tertentu. Ya. Satu-satunya yang kita boleh fanatik adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Imam Malik mengatakan, ya, setiap perkataan manusia yuqbal wa yurad, bisa diterima, bisa ditolak, kecuali perkataan pemilik kuburan ini, sambil menunjukkan kepada kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus jelas wala dan barok kita kepada siapa. Wala dan barok kita di atas apa? Tidak boleh fanatik, ya, kepada kelompok-kelompok tertentu. Ini di antara akhlak yang tercela juga. Kemudian warrahbatu warrahbatu li ghairihi. Kita penuh harap dan cemas kepada selain Allah tabaraka wa taala. Sedangkan orang mukmin sebagaimana disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala, wa kanu yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ya, mereka itu penuh harap, ya, meminta kepada kami, berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka khusyuk kepada kami. Kita hanya berharap kepada Allah, tidak berharap kepada selain Allah. Yang kita takutkan hanyalah azab dan kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala, bukan siksaan dan kemurkaan manusia atau selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian wal ghibatu, ghibah. Apa itu ghibah? Apa ghibah? Sudah sampai ke hadis tentang ghibah dulu. Atadruna mal ghibah, kata Nabi, tahu enggak kalian apa itu ghibah? Zikruka akhaka bima yakrah. Ketika kamu menyebut-nyebut, menceritakan, membicarakan saudaramu terhadap apa-apa yang dia tidak senangi. Kalau kita berbicara tentang sesuatu yang kalau dia ada di situ, dia tidak suka dibicarakan dengan seperti itu namanya ghibah. Ya. Meskipun sesuai dengan faktanya. Sebahagian kita ketika ditegur, jangan gosip, jangan gunjing, jangan gibah. Yang anda katakan benar loh, gitu. Justru karena benar itu, dia dinamakan gibah. Kalau dusta itu namanya adalah fitnah kalau bahasa kita. Ya, itu namanya fitnah. Dan itu juga yang dipahami oleh para sahabat awalnya, sebahagian oleh mereka. Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu? Ya, kalau seandainya apa yang saya bicarakan tentang saudara saya ini benar adanya, kalau seandainya begitu, kata Nabi, faqadir tabtahu, kalau begitu kamu telah menggibahi dia, itu namanya gibah. Ya, kalau bukan begitu, faqad bahattahu, kalau tidak sesuai dengan faktanya, berarti kita telah berdusta, telah menuduh-nuduh, telah menfitnah kalau bahasa kita. Ya. Dan dua-duanya adalah akhlak yang tercela. Tak boleh gunjing, ini dosa besar. Di dalam Al-Quran, ya, disebutkan ayuhibbu an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Allah analogikan menggibah orang lain itu sebagaimana kita memakan bangkai. Adakah di antara kalian yang suka memakan bangkai saudaranya? Fakarihtumu, kalian tak suka, kata Allah. Kenapa kalian suka membicarakan kehormatan orang lain? Kita membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita, itu artinya kita membicarakan, mencabik-cabik kehormatan dia. Sebagaimana kita tidak suka memakan bangkai, maka jangan kita mencabik-cabik kehormatan saudara kita dengan membicarakan hal-hal yang tidak dia sukai. Fulan itu, kalau belajar suka ngupil. Ini tidak suka dibicarakan seperti itu. Sepulan itu kalau ini masya Allah gitu. Kecuali untuk hal-hal yang di dalamnya ada maslahat, ada 6 pengecualian yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan bukan ini tempat kita membahasnya. Kemudian wan-namimatu, an-namimah, apa itu an-namimah? Kita menyampaikan pembicaraan orang lain ke pihak yang kedua agar mereka saling bermusuhan. Itu namanya adalah an-namimah. Bahasanya kita adalah apa? Adu domba. Ya. Adu domba. Siapa yang pernah mengadu domba di sini? Belum ada. Yang banyak dilakukan oleh manusia adalah mengadu manusia. Ini yang dimaksud dengan namimah. Kemudian al-buhtan. Apa itu? Al-buhtan, al-buhtan adalah berbohong. Ya, sebagaimana kata Nabi tadi, kalau seandainya yang kamu katakan itu benar, yang kamu katakan tentang yang kamu katakan tentang saudara kamu itu benar, faqad tahu, maka kamu telah menggunjingnya. Kalau tidak benar, faqad bahat tahu, maka kamu telah berbohong, telah berdusta. Ya. Kemudian selanjutnya wal kadhib, ini juga kadhib itu adalah tidak apa yang dia katakan tidak sesuai dengan waqi', tidak sesuai dengan fakta, ini namanya adalah dusta. Ya, misalnya si Umar pergi ke pasar padahal Umar pergi ke hammam, ini namanya kadhib. Ya, perkataannya menyelisihi fakta, ini namanya kadhib. Wal fuhsyu fil qawli, berkata jarak. Ya, berkata jarak. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'minu apa namanya? Allah musta'an. Ya. Maknanya adalah mukmin itu bukanlah orang yang mencela orang yang perkataan dan perbuatannya keji dan jarak. Ya. Kemudian wahtiqarun nasi walau kanu dunahu, ya, dan meremehkan manusia atau merendahkan manusia, memandang manusia itu kecil dan hina meskipun sebenarnya orang tersebut memang berada di bawah dia. Ini juga akhlak yang tercela. Ada pepatah mengatakan la tahtaqir man dunaka fi falikulli syai'in maziyatun. Ya. Janganlah kamu remehkan, anggap rendah orang-orang yang berada di bawah kamu, karena sesungguhnya setiap orang memiliki kelebihan. Ya. Dan nanti insyaallah di pembicaraan selanjutnya penulis rahimahullahu taala akan menyebutkan beberapa obat dari beberapa akhlak tercela yang beliau sebutkan tadi. Ya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Kalau seandainya akhlak-akhlak tercela yang tadi disebutkan oleh penulis itu menetap di dalam diri seseorang meskipun sekecil potongan kuku, maka niscaya akan meninggalkan atau memberi dampak yang tidak baik bagi diri dia. Maka oleh karenanya penting bagi seorang penuntut ilmu, saya katakan penuntut ilmu ataupun lebih-lebih lagi orang yang berilmu, hendaknya mereka mensucikan diri mereka baik batin ataupun lahiriahnya dari akhlak-akhlak yang tercela. Seluruhnya yang disebutkan oleh penulis hanya sebahagian saja. Kita lanjutkan insyaallah setelah adzan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Santriwan dan santriwati, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan dari perkataan penulis setelah menyebutkan beberapa akhlak yang tercela yang hendaknya dihindari oleh orang yang berilmu. Kemudian penulis mengatakan, فالحذر الحذر من هذه الصفات الخبيثة والأخلاق الرذيلة. Maka hendaknya hati-hati orang yang berilmu itu, dan hendaknya mereka mewaspadai sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang tercela ini. فإنها باب كل شر بل هي الشر كله. Karena sesungguhnya akhlak-akhlak tercela tersebut adalah gerbang dari keburukan-keburukan, pintu menuju keburukan-keburukan, bahkan bisa dikatakan bahwa akhlak-akhlak tercela itu adalah keburukan seluruhnya. Yakni keburukan seluruhnya itu berkumpul pada akhlak-akhlak yang tercela. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak. Ya. Kenapa di antara tujuan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan akhlak? Karena akhlak yang tercela itu merupakan pintu menuju banyak keburukan. Ya. Oleh karenanya datang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan akhlak-akhlak mulia dan akhlak-akhlak yang terpuji. Kemudian akhlak yang tercela, ya, untuk menghadapinya perlu mujahadah, perlu kesungguhan, perlu tekad yang kuat. Kenapa? Karena akhlak tercela itu kalau seandainya tidak kita awasi, maka boleh jadi dia menjangkit kepada diri kita. Boleh jadi dia masuk ke dalam diri kita tanpa kita tidak sadari. Ternyata kita ini orangnya suka marah, tapi marah yang tidak terpuji. Ternyata setelah dilihat-lihat kita ini suka hasad kepada orang lain. Ternyata kita ini suka dipuji untuk sesuatu yang bukan kita kerjakan. Ternyata kita suka membangga-banggakan diri kita, suka menampakkan kalau kita ini hebat, ya. Maka perlu yang namanya muhasabah. Kita selalu bermuhasabah, ya. Apa muhasabah itu? Kita mengintrospeksi diri kita, memeriksa kembali diri kita, meninjau ulang, ya, diri kita ini. Kita lihat ke hati kita. Kita lihat, kita periksa hati kita. Apakah masih, ya, ada akhlak-akhlak tercela tadi di dalam hati kita? Meskipun di depan manusia kita selalu berusaha menampakkan akhlak-akhlak terpuji, namun ternyata berbeda lahiriah sama batin. Ternyata di dalam diri saya masih ada kecintaan akan pujian-pujian dari manusia. Ternyata diri saya ini kadang kalau seandainya tidak ada orang kurang mau beramal. Kalau ada orang baru semangat beramal. Apakah saya ini cinta pujian? Kita muhasabah diri kita terus. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa, setiap orang memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. apa yang telah dia persiapkan untuk akhiratnya. Dan ini merupakan aslul dasar yang sangat penting untuk muhasabah. Jadi muhasabah itu adalah sesuatu yang disyariatkan, bahkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Dasarnya apa? Dasarnya adalah surat yang tadi kita bacakan, surat Al-Hasyr ayat 18. Allah mengatakan wal tanzur, hendaknya setiap jiwa memeriksa, meninjau, memperhatikan ma qaddamat lighat, apa yang telah dia kerjakan untuk akhiratnya. Sampai saat ini di umur kita yang belasan ini, di umur kita yang puluhan ini, sudah seberapa banyak amalan kita? Ini kan namanya muhasabah. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ayat-ayat tadi. Bahkan Syekh Al-Utsaimin mengatakan ini adalah aslun fi wujubil muhasabah. Ini adalah dalil dasar wajibnya kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita. Ya, maka wajib bagi setiap manusia untuk bermujahadah, untuk bersungguh-sungguh dalam mengintrospeksi dan meninjau ulang hati dan diri dia. Jangan sampai ya ternyata akhlak-akhlak tercela ini sudah menjadi kebiasaan kita tanpa kita sadari. Tidak bisa kita hanya memperhatikan introspeksi sekali dua kali dalam seumur hidup saja. Setiap hari, bahkan setiap saat, kita harus berusaha untuk introspeksi diri, yang dengannya kita harapkan jiwa kita, diri kita bisa berubah menjadi jiwa dan diri yang lebih baik lagi. Kemudian penulis menyebutkan waqad buliya ba'du ashabin nufusil khabithah min fuqaha'i zaman bikathirin min hadhihi sifat illa man 'asama Allah ta'ala. Sebahagian pemilik jiwa yang kotor dari kalangan fuqaha di zaman sekarang ini telah ditimpa penyakit-penyakit tersebut, yakni akhlak-akhlak tercela yang tadi disebutkan oleh penulis, illa man 'asamahu Allah ta'ala, kecuali mereka-mereka yang dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala, mereka-mereka yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau bukan karena penjagaan dan rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala, ya, mungkin fuqaha di zaman ini niscaya telah terjangkit penyakit-penyakit yang tadi disebutkan. Nah, penulis mengatakan ya, sebahagian dari para fuqaha zaman sekarang. Siapa yang beliau maksud dengan fuqaha zaman sekarang ini? Maksudnya adalah orang-orang yang berilmu. Bahkan orang-orang yang berilmu, kata beliau, pada zaman ini itu diuji dengan penyakit-penyakit di atas, kecuali yang dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita katakan ya, orang-orang faqih, orang-orang yang berilmu disebut oleh penulis tadi, kalau seandainya mereka terjangkit dengan penyakit-penyakit itu, sebenarnya mereka bukanlah fuqaha. Sebenarnya mereka bukanlah orang yang alim. Ya. Dan Syekh Al-Utsaimin di dalam syarah Tadhkiratus Sami', beliau menasihati agar jangan sampai, ya, karena ini sudah biasa di zaman sekarang ini. Ya, sudah biasa di zaman sekarang ini. Di zaman Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, yang mana beliau hidup di abad yang ke-7 Hijriah saja, sudah diuji sebahagian orang alim dengan akhlak-akhlak tercela seperti ini, apalagi di zaman kita sekarang ini. Namun tidak patut ketika kita minta orang alim untuk memperbaiki dirinya, untuk bersinergi dalam dakwah, yang mana mereka jalan sendiri-sendiri misalnya, pokoknya apa saja yang kita ingin mereka mengislah, memperbaikinya, tidak harus kita sampaikan dengan perkataan yang panjang lebar, apalagi itu disimak dan dibaca, didengar oleh banyak orang awam. Kenapa? Karena kita sedang membicarakan ahlu syariah. Kita sedang membicarakan orang-orang yang membawa syariat Allah tabaraka wa ta'ala ini, orang-orang yang menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Ketika kita sampaikan itu, karena sebahagian penuntut ilmu sekarang seperti itu, ya, kalau bisa dai itu begini begini begini, kalau bisa para ustaz itu begini begini begini, bisa di Facebook, ya, sedangkan di Facebook itu bukan hanya orang alim, orang awam, orang bodoh juga ikut bermain Facebook, sehingga dibaca, akhirnya apa? akhirnya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ada suudzon nanti dari orang awam kepada orang-orang yang menyampaikan ilmu, bahwa mereka ini meskipun berilmu ternyata memiliki akhlak-akhlak yang tercela. Akhirnya kurang thiqah, kurang percaya mereka dengan orang-orang alim. Ya. Maka hendaknya penyampaian ini dilakukan secara tersembunyi. Dilakukan bukan di depan khalayak, khalayak ramai yang bisa menurunkan wibawa wibawa mereka. Meskipun dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin bahwa sebenarnya orang-orang yang terjangkit dengan akhlak-akhlak tercela, mereka tidak pantas menyandang nama sebagai faqih ataupun sebagai sebagai alim. Namun kalau seandainya ada, maka itu sesuatu yang harus kita lakukan dengan baik. Bukan untuk disebarluaskan, semua orang tahu muskilah-muskilah para ustaz, muskilah-muskilahnya para da'i, ya, muskilah-muskilahnya para ahli ilmu membawa syariat ini. Bahkan sampai-sampai di zaman sekarang ini ada yang membuat buku judulnya adalah Tahasudul Ulama, yaitu saling hasadnya antara ulama. Seakan-akan mereka menisbatkan perbuatan tercela itu kepada pembawa pembawa ilmu, penyampai syariat, warisannya para nabi dan rasul, sehingga siqahnya manusia, kepercayaan manusia kepada mereka jadi berkurang. Ya, cobalah, banyak di antara kita sekarang melihat ustaz, ya, ustaz ini bagus atau tidak gitu. Ya, belum tentu ustaz ini mengamalkan ilmu dia gitu. Dia pandai dan begitu. Kita hidup di zaman setiap orang ya, berhak untuk berbicara. Setiap orang seakan-akan layak untuk berbicara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal tersebut. Kemudian penulis melanjutkan wa adwiyatu hadhihi, maaf. Wala siyama al-hasad wal-ujub war-riya wa ihtiqarun nas. Ya, kemudian beliau melanjutkan terutama penyakit hasad, ujub diri, riya dan menganggap manusia rendah. Ini diantara penyakit-penyakit yang banyak menjangkiti para alim dan para fuqaha, kata beliau. Ya. Kemudian wa adwiyatu hadhihi al-baliyah mustawfan fi kutubir raqa'iq. Nah, obat dari penyakit ini itu banyak disebutkan di dalam kitab-kitab raqa'iq. Apa itu kitab raqa'iq? Kitab raqa'iq ini juga kitab yang banyak menghimpun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghimpun atsar-atsar para sahabat, para tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Bahkan kadang hanya menceritakan tentang biografi para ulama salaf. Yang mana isi dari kitab tersebut adalah hadis-hadis atau perkataan-perkataan atau cerita-cerita untuk melembutkan hati-hati kita. Kalau tidak salah, di masjid ini dulu ada kajian tazkiyatun nafs sama Ustaz Sulaiman. Nah, ar-raqa'iq kurang lebih sama dengan tazkiyatun nafs, yaitu kajian untuk mensucikan jiwa, kajian untuk melembutkan hati. Isinya adalah tentang fadilah-fadilah suatu amalan, berbicara tentang akhlak-akhlak mulia. Itu namanya kitab Ar-Raqa'iq. Ya. Di dalam kitab hadith-hadith, kalau kita mau membuka kitab-kitab induk seperti Al-Kutubus Sittah, 6 kitab hadis yang induk itu, Al-Bukhari ataupun sampai Ibn Majah rahimahumullahu jami'an, di antara mereka ada yang mengkhususkan di dalam kitab mereka itu dengan nama kitab Ar-Raqa'iq. Ya, raqa'iq itu sederhananya adalah pelembut hati. Ya, pelembut hati. Di dalamnya banyak disebutkan tentang fadilah-fadilah suatu amalan. Nah, obat dari penyakit-penyakit itu sudah banyak disebutkan di dalam kitab Ar-Raqa'iq. Faman arada tathira nafsihi minha fa'alaihi bitilkal kutub. Maka barang siapa yang ingin mensucikan jiwanya dari akhlak-akhlak tercela itu, maka hendaknya dia mempelajari atau membaca kitab-kitab raqa'iq atau yang semisalnya. Wa min anfa'iha, dan di antara kitab raqa'iq yang paling bermanfaat menurut Ibnu Jamaah rahimahullahu taala adalah kitab Ar-Ri'ayah lil Muhasibi rahimahullahu taala. Kitab Ar-Ri'ayah punya Al-Muhasibi, karya Al-Muhasibi. Kalau tidak salah beliau ya, sezaman atau dekat dengan zamannya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kalau tidak salah. Namun kitab Ar-Ri'ayah karya Al-Muhasibi ini banyak kecacatan dan kekurangan di dalamnya. Ya. Kita tidak merekomendasikan kitab Ar-Ri'ayah Al-Muhasibi ini karena beliau juga secara akidah adalah Asy'ari dan sekaligus orang sufi. Di dalam bukunya banyak kekurangan-kekurangan dan kecacatan-kecacatan akidah-akidah yang mengisi akidah Ahlussunnah wal Jamaah wallahu taala alam. Yang lebih kita rekomendasikan adalah kitab para ulama Ahlussunnah dulu yang biasa diberi judul dengan nama Az-Zuhud. Ada kitab Az-Zuhud Imam Ahmad, ada kitab Az-Zuhud Ibnul Mubarak, ada kitab Az-Zuhud Waqi' Ibnu Jarrah, ada kitab Zuhud Abu Daud As-Sijistani, ada kitab Zuhudnya Hanad As-Sari, ada kitab Az-Zuhud Al-Kabir namanya punya Abu Bakar Al-Baihaqi, dan kitab-kitab para ulama Ahlu Sunnah dulu yang ditulis dengan nama Az-Zuhud. Dan yang paling banyak dipelajari dan dibacakan adalah kitab Zuhudnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Kemudian juga di antara kitab yang sangat bermanfaat dalam bidang ini, dalam bidang mensucikan jiwa dan melembutkan hati adalah kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang berjudul Ad-Da'u wad-Dawa. Ad-Da'u wad-Dawa. Pernah mempelajarinya? Alhamdulillah. Pernah ya? Masyaallah. Apa nama lengkap, nama panjang dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa? Apa? Ad-Da'u wad-Dawa itu namanya yang masyhur. Nama singkatnya, nama panggilannya. Judul lengkapnya ada yang tahu? Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Ya. Jawaban yang cukup bagi siapa yang bertanya tentang obat yang manjur, ya, yakni tentang obat hati atau akhlak-akhlak tercela. Masya Allah. Kita cukupkan sampai di sini dulu, karena nggak didengar ya, kurang dengar, dengar, bisa dengar? Kita lanjutkan. Masya Allah. Baik. Kalau tidak dengar, silakan nanti diangkat tangannya. Kemudian penulis rahimahullahu taala menyebutkan setelah itu, wa min adwiyatil hasad. Nah, apa obat hasad? Ya, nanti kalau seandainya kita coba introspeksi diri, ternyata terkadang kita hasad kepada orang lain, maka ambil obat ini dan dimakan. Tidak hanya 3 kali sehari, setiap saat dimakan. Ya, ini obat hasad yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Wa min adwiyatil hasad al-fikru bi annahu i'tiradun 'ala Allah fi hikmatihi al-muqtadiyati takhsisal mahsul bin ni'mati." Di antara obat hasad, dengki dan iri kepada orang lain terhadap kenikmatan yang Allah khususkan bagi dia adalah seorang insan berpikir bahwa hasad dia untuk orang lain itu merupakan bentuk i'tirad 'ala Allah. Itu bentuk penentangan dan bentuk sanggahan kepada Allah tabaraka wa taala terhadap hikmah Allah yang dia mengkhususkan sebahagian orang, dalam hal ini adalah yang kita hasadkan, yang kita irikan, yang kita dengkikan dengan nikmatnya. Kan begitu. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, tilkar rusul fadalna ba'dahum ala ba'd. Ya, kami telah utamakan, kami beri keutamaan sebahagian Rasul atas sebahagian Rasul yang lain. Di antara para Rasul saja itu tidak sama. Ada yang Allah jadikan, ada yang Allah ajak dia berbicara langsung, kalimullah. Siapa yang Allah ajak berbicara langsung? Nabi Musa. Terus Nabi Nabi Adam. Siapa lagi? Nabi Muhammad. Masya Allah. Ya, Nabi Musa, kemudian Nabi Adam, dan Nabi Muhammad. Namun yang digelar sebagai Kalimullah, kalau dikatakan Kalimullah, maka itu siapa? Nabi Musa alaihi salam. Karena ada perkataan wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah mengajak Musa langsung berbicara. Sebahagian Rasul ada yang dijadikan oleh Allah ulul azmi. Ada berapa orang ulul azmi minar rusul? Ada lima. Nah, selain itu artinya tidak memiliki keutamaan sebagai ulul azmi. Artinya yang ulul azmi memiliki kelebihan di atas yang lainnya. Sebahagian Rasul saja dikhususkan dengan beberapa nikmat yang tidak diberikan kepada Rasul yang lain, apalagi manusia biasa. Nah, ketika kita hasad dan dengki kepada orang yang Allah khususkan dengan sebuah nikmat, itu artinya kita menentang takdir dan hikmah Allah, menentang ketetapan Allah, menyanggah kenapa sih Allah menetapkan ini untuk si fulan sedangkan untuk saya tidak. Betul atau tidak begitu kira-kira? Ya begitu kira-kira. Kita menentang Allah tabaraka wa ta'ala terhadap ketetapan dan takdirnya. Maka ketika kita berpikir seperti itu, maka kita akan berhenti. Siapa yang mau menentang Allah tabaraka wa ta'ala? Namun orang yang hasad itu terkadang tidak sadar bahwa yang dia lakukan itu secara tidak langsung adalah menentang ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yaf'alullahu ma yasha', sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala melakukan apapun yang dia kehendaki. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah, dan kehendak kamu itu tidak akan terjadi melainkan kalau seandainya Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak, baru kehendak kita terlaksana. Perkataan bijak mengatakan ana urid, wallahu yurid, wallahu yaf'alu ma yurid. Saya mau, Allah juga mau, tapi Allah melaksanakan apa yang dia mau. Sedangkan kita, kehendak kita berada di bawah kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Masih dengar? Ya. Di antara obat hasad apa tadi? Kita memikirkan atau meyakini bahwa ketika kita hasad kepada orang lain, kita sedang menyanggah dan menentang ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, kama qala syairul arabi, sebagaimana seorang penyair Arab mengatakan, fa in taghdabu min qismatillahi bainana falallahu idlam yurdikum kana absara, jika kalian marah terhadap pembagian Allah di antara kita, maka sungguh Allah lebih mengetahui manakala dia tidak membuat kalian rela. Jadi tidak perlu kita hasad dan dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain yang tidak Allah berikan kepada kita. Tentu di balik itu semua ada hikmahnya. Ketika kita hasad, kita telah menentang Allah terhadap nikmat atau terhadap hikmah yang telah Allah tetapkan dalam hal tersebut. Kemudian ma'ama bihi minal ghammi wa ta'abil qalbi wa ta'dibihi bima la darara bihi 'alal mahsun. Selain kita mengingat bahwa itu merupakan bentuk penentangan kita kepada Allah, di dalamnya juga ada kesedihan bagi diri kita juga. Sakit tak iri kepada orang lain itu? Hasad itu siapa yang rugi? Yang rugi kita sendiri juga, baik secara lahir maupun batin, fisik kita ataupun rugi di akhirat. Ya, secara lahir ya kita melihat orang itu sedih, kenapa sih orang itu diberi nikmat seperti ini sedangkan saya tidak? Orang itu kerja 9-2 bulan saja bisa menghasilkan yang banyak, saya sudah kerja lama, gaji tidak naik-naik misalnya. Ya. Kita sendiri yang sedih, wa ta'abil qalbi, hati jadi capek dengan hasad dan iri kepada orang lain, wa ta'dhibihi bima la darara bihi, dan kita telah mengazab diri kita sendiri yang mana dengan hasad kita itu tidak sedikit pun memberikan kemudaratan kepada orang yang kita hasadkan. Ya. Enggak ada mudaratnya bagi dia. Mudarat itu kembalinya kepada kita. Kalau seandainya kita mau memikirkan hal tersebut, maka insya Allah kita akan lebih berat untuk hasad. Ya. Kita akan berat untuk hasad. Ngapain saya hasad kalau seandainya ruginya kembalinya kepada saya? Ya. Saya enggak ada untungnya kalau hasad. Saya capek, ya. Saya sedih, hati ini lelah. Sedangkan orang yang dihasadkan tidak sedikit pun lelah, tidak sedikit pun capek, tidak sedikit pun dirugikan. Belum lagi kalau seandainya kita pikirkan baik-baik bahwa ternyata ketika kita hasad, kita telah menentang ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa min adwatil ujubi, kemudian penyakit yang kedua yang disebutkan obatnya oleh penulis adalah ujub. Apa tadi ujub? Membangga-banggakan diri sendiri, takjub, ya, dengan diri sendiri. Apa obatnya? Tadzakkuru anna ilmahu wa fahmahu wa jawdata dhihnihi wa fasahatahu wa ghayra dhalik minan ni'am fadlun minallahi ta'ala alaihi, yaitu dengan mengingat-ingat bahwa ilmu yang ada pada kita, kalau seandainya yang ujub ini adalah orang adil, dia ujub akan ilmu yang Allah titipkan kepada dia, maka ingatlah bahwa ilmunya, pemahamannya, dan kecerdasan otaknya, dan kefasihan dia dalam berkata-kata, pandainya dia dalam berkata-kata, dan nikmat-nikmat yang lainnya, hendaklah dia mengingat itu semua adalah karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa amanatun indahu, dan itu adalah amanah di sisi dia. Itu pemberian Allah yang Allah amanahkan kepada kita, yang sudah hafal 15 juz, yang sudah hafal 20 juz, yang sudah khatam 30 juz. Tidak perlu memandang hebat diri kita kemudian memandang rendah orang lain. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita, amanah yang Allah titipkan kepada kita, liyara'aha haqqa ri'ayatiha, agar kita menjaga nikmat tersebut dengan baik-baik, agar kita menunaikan amanah tersebut dengan sebaik mungkin. Wa anna mu'tiyahu iyyaha qadirun ala salbiha minhu bi tarfati 'ainin, dan hendaknya dia mengingat bahwa yang memberikan dia nikmat dan karunia tersebut mampu untuk mencabut kembali nikmat tersebut bahkan dalam sekejap mata. Ini tarfatul 'ain itu seperti ini. Nah, sekedip mata Allah mampu mengambil kembali ilmu tersebut, mengambil kembali pemahaman tersebut, mengambil kembali kekuatan hafalan kita, mengambil kembali daya ingatan kita. Allah mampu. Kenapa? Allah yang menitipkan seluruhnya kepada kita. Kama salaba bil'am ma'allamahu fi tarfati 'ain. Sebagaimana Allah telah mencabut nikmat dari bil'am. Ya. Bil'am ini adalah salah seorang ulama dari Bani Israel. Ada yang pernah dengar cerita Bil'am ini? Ya. Bil'am ini salah seorang ulama Bani Israel yang dia disebut sebagai mustajabud da'wah. Ya. Orang yang doa dia itu dikabulkan. Kenapa? Saking yakinnya dia bahwa Allah itu idza du'iya ajaba. Kalau seandainya Allah dipinta, Allah akan mengabulkan. Yakin dia seperti itu, maka setiap doa yang dipanjatkan oleh Bil'am ini dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Suatu ketika, ya, dia diminta oleh Nabi Musa alaihi salam berdakwah ke suatu kaum. Ya. Namun kaum itu saking jahatnya mengatakan Bani Israel dan kawan-kawannya, Nabi Musa ini seperti ini, seperti itu. Tolong minta kepada Allah agar mereka itu digini-ginikan. Itu minta supaya Bil'am ini mendoakan keburukan bagi Musa dan kaumnya, yaitu Bani Israel. Dia ini alim dari Bani Israel, dia ulama Bani Israel ketika itu. Tentu apa yang ditanggapi oleh Bil'am, dia tidak mau. Dia tahu itu sesuatu yang buruk. Dia tahu bahwa Musa dan kaumnya itu berada di atas kebenaran. Tidak mungkin saya minta kepada Allah. Dan dia mengatakan, bagaimana mungkin saya minta keburukan agar ditimpakan kepada Musa, sedangkan Musa adalah Nabi Allah, kata dia. Ya. Namun, singkatnya adalah, kaum yang meminta seperti itu kepada Bil'am tadi, ya, mencari celah yang lain bagaimana si Bil'am itu tetap mendoakan keburukan untuk Bani Israel. Dia ambil jalur wanita, ya, dipanggil oleh mereka istrinya si Bil'am ini, supaya istri Bil'am ini apa namanya itu merayu si Bil'am agar mau mendoakan keburukan untuk Bani Israel. Awalnya tetap tidak mau, tapi terus digoda dan dirayu oleh istrinya sampai luluh dia. Akhirnya dia mau mendoakan keburukan untuk Nabi Musa dan kaumnya. Akhirnya dia pergi ke tempat yang dia inginkan untuk berdoa, kemudian naik di atas kudanya atau keledainya. Setiap sesaat kudanya itu jongkok, ya, tidak berjalan. Kemudian dijalankan lagi sama dia, berjalan, kemudian begitu lagi. Kemudian diceritakan juga, setiap kali si Bil'am ini ingin mendoakan keburukan untuk Musa dan kaumnya, malah lisannya itu tergelincir, doa keburukan menjadi doa kebaikan. Setiap doa keburukan menjadi doa kebaikan, yang akhirnya dia melihat tidak bisa juga didoakan Musa dan Bani Israel ini. Akhirnya dia mencari celah-celah yang lain, yaitu dengan cara membuat tipu daya, membuat fitnah yang berasal dari wanita. Dia kirimkan wanita pelacur ke Bani Israel sampai mereka tergoda. Dia mengatakan, satu saja yang jatuh pada perzinaan itu sudah menjadi alasan doa saya akan mudah dilancarkan. Ya, akhirnya ada sebahagian Bani Israel yang terfitnah dengan wanita. Maka dikatakan bahwa fitnah wanita yang pertama kali terjadi itu di Bani Israel, yaitu pada kisahnya Bil'am dengan Bani Israel ini. Nah, lihat bagaimana Allah mencabut nikmat yang tadi telah Allah berikan kepada si Bil'am. Dulunya adalah orang alim, orang yang doanya dimakbulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, namun sekejap mata pula Allah cabut nikmat tersebut dari dia. Dan tidak ada yang tidak mungkin. Yang memberikan karunia itu adalah Allah, maka Allah tentu mampu dengan sekejap mata untuk mengambil kembali nikmat tersebut. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, dan itu bukanlah sesuatu yang berat bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Afa aminu makrallah, bukankah Allah telah berfirman, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dengan azab Allah tabaraka wa ta'ala yang bisa datang tiba-tiba. Ya. Jangan pernah merasa aman dengan azab Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi awan mendung saja beliau sudah panik. Ya. Diceritakan oleh Aisyah, mondar-mandir beliau saking paniknya. Nampak di raut wajahnya kalau beliau itu panik. Kenapa? Beliau takut bahwa awan mendung tersebut merupakan muqaddimah dari azab yang Allah turunkan kepada kaumnya. Sebagaimana dulu kaum Ma'ad, yang mereka ketika melihat awan menuju arah lembah mereka mengatakan, qalu hadza 'aridun mumtiruna, ini awan yang akan menurunkan hujan bagi kami. Ya, apa kata Allah? Bal huwa mastajaltum bihi. Bukan seperti itu, akan tetapi itu adalah azab yang kalian minta disegerakan. Rihun fiha adzabun alim, yang datang itu adalah rih, angin yang di dalamnya terdapat siksa dan azab yang sangat pedih bagi kalian. Makanya Rasul tidak pernah, kalau sudah menetes menitik air hujan itu, baru raut muka beliau itu berubah, baru beliau senang dan mengatakan rahmah, mengatakan Allahumma sayyiban nafi'an, senang beliau sampai keluar untuk tabarruk ngalak berkah dari air hujan. Kemudian Penyakit yang kedua yaitu riya. Apa obat riya? Ustaz Anani selalu kalau mengerjakan amalan itu masih untuk orang lain, agar dipuji oleh orang lain, agar dinilai sebagai santri tauladan misalnya, bukan karena mengharapkan reda Allah tabaraka wa ta'ala. Ini disebutkan oleh Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, wa min adwiyatir riya al-dhikru bi anna al-khalqa la yaqdiruna ala naf'ihi bima lam yaqdihi Allahu lahu. Hendaknya dia memikirkan bahwa manusia seluruhnya tidak akan mampu untuk memberikan dia manfaat terhadap apa-apa yang tidak ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala. Wala ala darrihi bima lam yuqaddirhu Allah taala. Dan manusia juga seluruhnya tidak mampu untuk mendatangkan mudarat bagi kita kalau seandainya mudarat tersebut tidak ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa taala. Falima yuhbitu amalahu wa yadurru dinahu wa yushghilu nafsahu bi mura'ati man la yamliku lahu fil haqiqati naf'an wala darra. Nah, kalau seandainya kita sudah paham manfaat dan mudarat itu hanya datang dari Allah dan sesuai ketetapan dan takdir Allah tabaraka wa ta'ala, bagaimana mungkin kita bisa rela menghapus amalan-amalan kita? Kita rela seluruh amalan kita dihapus oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita rela riak tersebut berdampak yang tidak baik, memberikan dampak yang tidak baik terhadap agama kita, dan kita menyibukkan diri dengan mencari, mengundang pujian-pujian orang dengan dengan kita tahu bahwa orang itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kepada kita. Ya, manusia, ya, sanjungan itu bukan sesuatu yang sangat sangat penting. Ya, apa yang kita harapkan dari mereka ketika kita ya, beribadah kemudian dilihat oleh mereka, mereka tidak bisa mendatangkan, memberikan pahala kepada kita, ya. Dan dari situ juga mereka tidak bisa memberikan mudarat kepada kita. Kita hanya melirik Allah tabaraka wa ta'ala, ya, berharap keridaan Allah tabaraka wa ta'ala, beribadah hanya mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'anna Allah ta'ala yudli'uhum ala niyyatihi wa qubhi sarirati. Apalagi kalau seandainya kita mengingat bahwa Allah tabaraka wa ta'ala itu membaca niat kita, membaca isi hati kita yang buruk itu, sebagaimana di dalam hadis disebutkan, man sam'a sam'allahu bihi. Barang siapa yang dia sum'ah, ingin didengar oleh orang lain dengan tujuan agar dipuji, maka Allah akan melakukan tasmi' pula untuk dia. Tasmi' yang dimaksud di sini, sebagai ulama mengatakan Allah akan memberi kabar kepada para malaikatnya, dia melakukan ini sum'ah, bukan karena mengharapkan ridha saya, tapi dia melakukannya karena sum'ah. Sehingga barang siapa yang melakukan suatu ibadah agar didengar oleh orang lain, maka Allah akan memperdengarkan ibadah tersebut kepada para malaikat, bahwa dia melakukan ibadah tersebut bukan karena Allah, melainkan sum'ah, hanya karena manusia. Wa man ra'a ra'allahu bihi, dan barang siapa yang beramal melakukan suatu ibadah hanya karena ingin dilihat oleh orang lain kemudian disanjung oleh orang lain, maka Allah juga akan mengabarkan para malaikatnya bahwa orang ini telah melakukan ibadah dengan riya, ya, ingin dilihat orang-orang lain. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud barang siapa yang sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan dia dengan hal tersebut. Barang siapa yang riya, Allah akan memperlihatkannya dengan hal tersebut, yakni dengan dia riya dan sum'ah, orang-orang akan tahu kejelekan hati dia. Ini dia itu melakukan ibadah itu dengan sum'ah dan riya. Orang sendiri menjadi tahu karena sebab dia riya dan sum'ah. Dan riya dan sum'ah itu ada perbedaan, ada persamaannya. Persamaan riya dan sum'ah itu adalah sama-sama ingin menampakkan amalan. Ya. Sum'ah dan riya sama-sama ingin menampakkan amalan. Perbedaannya adalah kalau sum'ah itu menampakkan amalan dengan cara orang mendengar dia melakukan amalan tersebut sehingga disanjung-sanjung. Ya. Sedangkan riya, dia menampakkan amalan tersebut agar dengan cara orang-orang melihatnya dengan mata kepala mereka, lalu mereka menyanjung dia karena amal dan ibadahnya tersebut. Ini perbedaan sumah dan riya, dan dua-duanya sama-sama akhlak yang tercela yang harus kita hindari. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Sesungguhnya yang paling kutakuti dari kalian itu adalah terjangkit penyakit syirik kecil. Apa itu? Ar-riya. Ya, riya. Kenapa? Karena kita menyerahkan amalan tersebut tidak murni untuk Allah tabaraka wa taala. Ya. Ada harapan agar dipuji dan disanjung manusia, di situ letak kesyirikannya, yaitu kita menyekutukan Allah dalam ibadah yang kita kerjakan tersebut. Kemudian penyakit yang terakhir yang disebutkan oleh penulis beserta obatnya adalah ihtiqarun nas. Apa tadi ihtiqarun nas? Yang tentangnya tadi kita sebutkan sebuah pepatah Arab, la tahtaqir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Janganlah kamu memandang rendah orang yang berada di bawahmu. Jangan kamu menghina, meremehkan orang yang berada di bawahmu, yang lebih kecil daripada kamu, yang tidak lebih terhormat dari kamu, karena sesungguhnya setiap orang itu memiliki kelebihannya masing-masing. Kalau seandainya kita masih suka seperti itu, ya, apa-apa yang kita hebat di dalamnya, kita bangga dengannya, disertai dengan memandang rendah orang-orang yang tidak bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya. Dulu ya kira-kira ada cerita seperti ini, ya. Ini cerita dongeng yang diambil darinya pepatah tadi. Ya. Ada seekor singa yang terjebak di dalam sebuah jaring pemburu. Kemudian dia tidak bisa melepaskan jaring tersebut. Datanglah seekor tikus yang dia menggigit-gigit jaring tersebut. Akhirnya bisa terbuka jaring tersebut sehingga si singa bebas. Apa kata si singa? Ma kuntu ahsiru anna hayawanan dha'ifan mithlaka yaqdiru 'ala ma la aqdiru 'alaihi ana. Saya tidak menyangka. Ma kuntu ahsib. Saya tidak sangka. Ternyata hewan lemah seperti kamu mampu melakukan apa yang saya tidak mampu, sedangkan saya adalah raja hutan. Apa kata tikus itu kepada si singa? La tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan remehkan orang yang lebih kecil, karena sesungguhnya setiap orang itu memiliki kelebihan. Ya, kita ambil pepatahnya ini, kita ambil pelajaran dari pepatahnya, bukan dongengnya. Baik. Apa obat untuk meremehkan manusia ini? Kata penulis, tadabburu qawlihi ta'ala, yaitu merenungkan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Allah berfirman, la yaskhar qawmun min qawmin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah suatu kaum mencela, meremehkan kaum yang lain, boleh jadi mereka lebih baik daripada mereka. Ini kaum ini lebih baik daripada mereka yang diremehkan, boleh jadi lebih baik daripada mereka yang meremehkan. Kemudian juga di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqnakum min dzakari wa untha." Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari dzakar, dari laki-laki dan wanita. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا, dan kami telah menjadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah, beda-beda jenisnya, beda-beda sifatnya, beda-beda karakternya, لِتَعَارَفُوا, agar kalian saling mengenal, saling berkumpul, saling bersosialisasi. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Yang paling penting yang harus kita tadabburi adalah akhir ayat ke-13 ini. Allah mengatakan, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian siapa? Orang yang paling bertakwa. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, enggak ada bedanya orang Arab dan orang asing, orang putih dan orang hitam, kecuali dengan ketakwaan. Yang membedakan adalah ketakwaan. Orang yang hafal 30 juz misalnya, tidak memandang rendah orang yang masih tertatih-tatih dalam menghafal, masih berangsur-angsur dalam menghafal. ya, karena sesungguhnya Allah melihat kepada qulub, kepada hati, ketakwaan. Ya, kita tidak memandang rendah orang-orang yang memiliki hafalan yang banyak, namun boleh jadi orang yang hafalannya lebih sedikit lebih bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala dibandingkan orang yang hafalannya banyak dan hafalannya tidak bermanfaat bagi dia. Ya. Boleh jadi orang yang ilmunya banyak tentang suatu hal, ya, itu tidak lebih bertakwa dibandingkan orang yang dalam ilmu tersebut masih di level pemula. Ya. Maka setiap kita berusaha untuk memandang rendah diri kita, bukan memandang rendah diri orang lain. Dan Ibnu Mubarak yang tadi di antara yang menulis kitab Az-Zuhud, ya, beliau ini di antara yang ahli di bidang melembutkan hati. Ibnu Mubarak mengatakan dengan tawadhu'nya, dan beliau membicarakan tentang tawadhu'. Tawadhu' ini adalah sifat yang kita harus berhias dengannya dalam rangka kita mensucikan diri kita dari memandang rendah orang lain. Jadi kita harus tawadhu. Apa kata Ibnu Mubarak? Idza kharajta min baitika fala tara ahadan illa qulta huwa khairun minni. Kalau seandainya kamu keluar ke rumah dari rumahmu dan tidaklah kamu melihat seseorang kecuali kamu mengatakan huwa khairun minni, dia lebih baik daripada saya. Dia lebih mulia daripada saya. Dia lebih baik daripada saya. Kebaikan dia lebih banyak daripada kebaikan yang sudah saya kerjakan. Fadzalika tawadhu. Kalau kamu melakukan itu, itulah yang disebut dengan tawadhu. Penyair dulu juga mengatakan tawadhu' takun kan najmi la hali nadhirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u wa la takun kad dukhan ya'lu bi nafsihi ila tabaqatil jawi wa huwa wadhi'u. Ini di antara syair yang menyanjung tentang sifat tawadhu. Tawadhu' takun kan najmi, tawadhu'lah kamu dan jadilah seperti bintang. Jadilah seperti bintang. Kenapa? Apa tadi kelanjutannya? Tawadhu' takun kan najmi laha linadhirin. Yang mana bintang itu jelas terlihat oleh orang yang melihatnya ala safahatil ma', meskipun kita melihatnya di atas air. Apa ya, coba nanti ke sungai di malam hari, lihat bulan di sungai itu tampak atau tidak? Tampak. Wahwa rafi'u, meskipun kita melihat dia di kerendahan bumi di dalam air itu, namun dia di mana? Tinggi di atas. Wala takun kadukhan ya'lu bi nafsihi, jangan seperti dukhan, jangan seperti asap. Ya, filosofi orang yang tidak tawadhu itu adalah asap. Jangan seperti asap ya'lu bi nafsihi, yang dia dengan sendirinya meninggi ila tabaqatil jawi, sampai ke langit sana. Wa huwa wadhi'u, padahal sebenarnya dia tempatnya adalah rendah, dia hina, ya. Dia bekas bakar jagung, dia bekas bakar ubi, ya. Kemudian asap itu meninggi dengan sendirinya. Maka jangan pandang rendah orang lain, ya. Kemudian penulis rahimahullahu taala menyebutkan, kita habiskan insyaallah sedikit lagi, menyebutkan firman Allah yang ketiga, ya, yang dengan merenunginya insyaallah kita bisa menghapus atau mensucikan diri kita dari suka memandang rendah orang lain. Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum, jangan kalian puji-puji, jangan kalian sucikan diri kalian sendiri, jangan kalian tazkiyah diri kalian sendiri. Oh, saya ini hebat, insyaallah ini saya ini orangnya seperti ini. Huwa a'lamu biman ittaqa, Allah lah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa, ya. Kemudian penulis mengatakan warubbama kana almuhtaqar athhara indallahi qalban, boleh jadi orang yang dihina, orang yang direndahkan itu hatinya lebih suci di sisi Allah. Wa azka amalan, amalnya lebih baik dan lebih diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Wa akhlasa niyatan, niatnya lebih ikhlas daripada niat ibadah kita. Kama qila, sebagaimana dikatakan innallaha akhfa thalathatan fi thalatha, sesungguhnya Allah menyembunyikan tiga hal dalam tiga hal. Waliyahu fi ibadihi, Allah menyembunyikan walinya di antara para hamba-hambanya. Ya, kita anggap rendah orang-orang yang mungkin apa namanya, hafalannya tidak banyak, atau mungkin orang yang ya dalam ilmu tertentu dia tidak terlalu mahir, orang yang mungkin jabatannya dalam pekerjaannya tidak tinggi, orang yang mungkin pekerjaan dia bukanlah pekerjaan yang hebat yang dikatakan oleh orang sebagai pekerjaan yang bagus, orang yang bekerja dengan itu bekerja orang yang sukses dan sebagainya, ya, sehingga kita menganggap dia orang yang rendah dan hina. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan para walinya di antara para hambanya. Boleh jadi dia adalah di antara wali-wali Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena iman dan takwanya. Bukan karena dia gila kita anggap dia wali, ya. Tapi karena dia beriman dan bertakwa. Tapi kita rendahkan dia karena hanya karena dia tidak bekerja sebagaimana kerjanya kita. Tidak memiliki kehebatan sebagaimana kehebatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian waridahu fi ta'atihi, dan Allah menyembunyikan ridhanya di dalam ketaatannya. Maksudnya adalah sekecil apapun ketaatan yang dilakukan oleh seseorang jangan dianggap rendah. Boleh jadi ketaatan sedikit yang dia kerjakan itu mengundang ridha Allah tabaraka wa taala, tidak seperti ketaatan yang banyak kita kerjakan ternyata malah mengundang murka Allah tabaraka wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, wa ghadabahu fi ma'asi, Allah Subhanahu wa taala juga menyembunyikan murkanya di dalam maksiat-maksiatnya. Maksudnya jangan tertipu dengan maksiat yang dikerjakan seseorang kemudian Allah tidak menyiksa dia karena maksiat tersebut, Allah tidak mengazab dia karena maksiat tersebut, Allah sembunyikan. Boleh jadi Allah telah mengazab dia dan azab itu tidak kita ketahui, azab itu tidak kita sadari. Yang sudah jelas itu adalah dia dijauhkan dari jalan yang lurus sehingga mengerjakan banyak maksiat, itu sudah merupakan suatu azab dan siksaan dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian penulis mengatakan wa minal akhlaqil mardiyah, dan di antara akhlak yang diridai oleh Allah tabaraka wa taala, di antara akhlak yang terpuji, di sini beliau menyebutkan beberapa akhlak terpuji. Ya, setelah beliau sebelumnya menyebutkan beberapa akhlak yang tercela, beliau mengatakan dawamut taubah, senantiasa kembali bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Ini manusia yang dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Tidak tercela seorang manusia itu melakukan kesalahan dan dosa. Kenapa? Itu sudah fitrahnya kita. Sudah sesuatu yang Allah tetapkan pada kita. Ya. Kalian pasti akan tetap bersalah kata Allah. Ya. Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah setiap kali dia bersalah dia bangkit menuju Allah dan bertaubat, beristighfar. Ya. Maka hendaknya senantiasa kita bertaubat dan beristighfar. Kemudian wal ikhlas, mengikhlaskan amalan kita untuk Allah tabaraka wa taala, dan itu adalah konsekuensi dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Wal yaqin, dan yakin, wa taqwa, ketakwaan, wa sabr, kesabaran, wa ridha, keridhaan, wal qana'ah, yaitu qana'ah, menerima apa adanya, ridha dengan pemberian Allah tabaraka wa ta'ala, wa zuhud, apa kemarin zuhud? Ya, zuhud itu tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat, ya, atau meninggalkan yang memudaratkan. Mana zuhud? Siapa kemarin yang pernah menjawab tentang apa itu zuhud? Zuhud itu meninggalkan apa saja? Hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kemudian yang dimakruhkan, kemudian mubah yang melalaikan, mubah yang berlebihan. Wa tawakkulu, bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala, menggantungkan diri kita kepada Allah tabaraka wa taala saja, itu namanya tawakal disertai dengan beramal. Ya, tawakal itu bukan hanya bergantung kepada Allah namun kita meninggalkan amal, itu bukan tawakal namanya. Wa tafwid, ya, menyerahkan urusan kita kepada Allah. Tafwid ini lebih umum dibandingkan tawakal. Tawakal ini lebih khusus dibandingkan tafwid. Karena tawakal itu mengandung tafwid dan lebih. Tafwid kita menyerahkan diri kita kepada Allah, tawakal itu disertai dengan kita betul-betul bergantung kepada Allah tabaraka wa ta'ala saja. Wa salamatul batin, batin kita, hati kita ini itu salim, yaitu bersih. Wa husnul dhanni, berhusnul dhan. Wa tajawuzi, dan kita memaafkan. Wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Wa ru'yatul ihsan, dan kita berbuat ihsan, ya. Wa syukur ni'mati, dan mensyukuri nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Wa syafaqatu ala khalqillah, kita berlemah lembut, ya, mengasihi orang-orang manusia, maaf, mengasihi manusia, bersikap lemah lembut kepada manusia. Wal haya'u minallahi ta'ala wa minan nas, malu kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan kepada manusia. Kepada Allah juga kita harus malu, ya. Malu kita berbuat maksiat sedangkan kita tahu Allah melihat kita. Malu kita melakukan dosa sedangkan Allah menyaksikan kita. Jangan hanya malu di depan manusia. Di depan manusia kita menyembunyikan dosa dan maksiat kita, namun ketika kita sendiri, kita berselancar dengan dosa-dosa dan maksiat-maksiat kita. Tauhid yang benar itu adalah ketika kita berada di depan laptop kita, di depan HP kita, kemudian ada celah bagi kita untuk bermaksiat, lalu kita meninggalkan dan mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya saya takut Allah. Itu tauhid yang benar. Tauhid yang benar bukan hanya teori, bisa bantah-membantah, ya, bisa berdebat, bisa menjelaskan tauhid uluhiyah seperti ini, tauhid rububiyah seperti ini, tauhid asma wa sifat seperti ini, tapi tidak berbekas sedikit pun di dalam diri kita, ya. Kita masih meninggalkan salat, kita masih melalaikan salat, kita masih berselancar di media sosial dengan maksiat-maksiat. Ini bukan tauhid yang benar, ya. Karena tauhid yang benar, kita meyakini Allah senantiasa menyaksikan kita, sehingga kita berhenti dan takut, malu melakukan maksiat dan dosa di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa mahabbatullahi ta'ala hiyal khaslatul jami'atu limahasini sifati kulliha, dan mencintai Allah tabaraka wa ta'ala, ya, dia merupakan perbuatan terpuji yang mengumpulkan seluruh sifat-sifat di atas tadi. Artinya, seluruh sifat-sifat yang terpuji tadi bisa kita laksanakan ketika kita mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi mencintai Allah perlu kita tumbuhkan di dalam diri kita, sehingga ketika kita sudah cinta Allah tabaraka wa ta'ala, kita akan meninggalkan dosa-dosa maksiat, seluruh larangan-larangan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya seluruhnya, dan berhias memperindah diri dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Kuncinya adalah cintai Allah, dan kita tidak bisa mencintai Allah, kata penulis, wa innama tatahaqqaqu bimutaba'atir rasul, mencintai Allah itu bisa terwujud kalau seandainya kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalau seandainya kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku. Kalau cinta Allah kalian ini, maka ikuti aku, maka Allah akan cinta juga kepada kalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Al-Hasan al-Basri menamai ayat ini, ayat keberapa itu? Ayat ke-31 dari surat Ali Imran. Al-Hasan al-Basri, salah seorang ulama tabi'in, menamai ayat ini sebagai ayatul mihnah. Ini adalah ayat ujian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya tentang kejujuran cintanya kepada Allah tabaraka wa taala. Dengan cara apa? Apakah mereka mengikuti Rasul atau tidak? Kalau mereka mengikuti Rasul, berarti cinta mereka kepada Allah adalah cinta yang benar. Kalau seandainya mereka mengatakan cinta Allah dengan lisan mereka, tetapi tidak mau mengikuti Rasul, tidak mau berjalan di atas jalan yang telah digariskan oleh Rasul, maka cinta mereka adalah cinta yang palsu. Ya, antum cinta antum palsu atau asli? Palsu atau asli? palsu atau asli? Hah? Ya. Allah akan menguji antum. Ya, kalau seandainya asli, maka buktikan dengan mutaba'ah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini, dan setengah jam lebih lama dibandingkan majelis-majelis kita sebelumnya, namun kita harapkan baik singkat waktu kita ataupun lama waktu kita mengkaji kitab ini, mudah-mudahan keduanya sama-sama mendatangkan manfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.